Ah, bukan main sabasnya. Kalau menari bawa melegar sambil tersenyum barulah mantap. Banyak sudah lagu didengar, belum dibawakan Johor Sport Club. Sambil tersenyum barulah mantap. Boleh juga melihat-lihat. Yang ini lagu Johor Sport Club. Lagu menarinya Sri Lanka. Ya, kalau gitu kita main ke musik. Udah kam sangsi. Mainkan bang. Main ke musik. Bahtera lah.